Beza air mani dan air mazi. Ah, dia suruh beza. Hmm. Sebab tu kata kena belajar. Untung kita belajar. Tak usah malu kan. Nah, ni benda-benda benda gini kadang-kadang kita tak tahu. Suka-sukalah. Tanya tak tahu sekarang. Nah, ha, sebab tu marilah dengar. Mana-mana ustaz pun tak kok pandalah pergi dengar. Tak banyak dapat satu ilmu. Nah, kerana ilmu ni perjalanan kita untuk mengindahkan ibadah kita dan kehidupan kita. Dan kita akan balik pada Allah. Nah, bila tidak tahu banyak langgar. Bila banyak langgar akhirnya kepek situ kepek sini, takut tak diterima Allah. Air mani dan air mazi, apa yang sama, apa yang tidak sama? Air mazi dan air mani. Air mazi dia keluar dulu, air mani dia keluar kemudian. Tidak ada orang keluar air mani dulu lepas tu baru keluar air mazi. Ha? Ha. Air mani dia keruh, air mazi dia jernih. Air mani dia pekat, dia kasar, air mazi dia licin. Air mazi dia najis, air mani tidak najis. Dan mana yang sama, keluar dari tempat yang sama dan saluran yang sama dengan kebijaksanaan Allah. Air mazi keluar batal wuduk, wajib ambil wuduk, tak wajib mandi. Keluar mani, mandi. Air mani walaupun suci, tidak najis seperti air mazi, tapi tidak boleh kita makan. Ada orang tanya, dah air mani ustaz kabar, dak najis, boleh makan tak? Pasal dia dengar dalam YouTube kita kata air mani tidak najis, dia nak makan. Jawabnya, tak ada makanan lain dah mu nak makan. Baik mu beli air jagung isyak. Nah, air cendol ke? Ha. Kira nak makan saja. Pelayar najis tak pelayar? Pelayar najis tak pelayar? Tak najis, dah boleh makan tak? Makan, ha? Celup tepung.